إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Razi'in dengan syarahnya Qurratul Ainain bitawdih ma'ani Aqidah Ar-Razi'in. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diringkaskan oleh dua imam yang kedua-duanya dari negeri Rai. Nisbah ke negeri Rai adalah Ar-Razi. Kalau mendengar seorang ulama dijuluki Ar-Razi, berarti dari negeri Rai. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita masih membahas ucapan beliau berdua bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ زَعَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّهِ. Kata beliau dua imam ini, siapa yang menganggap bahwa Quran bukan kalamullah, menganggap Al-Quran sebagai makhluk, maka dia kafir. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Kufran yanqulu anil millah, dengan kekafiran yang keluar dari agama. Ikhwan ibnina azakumullah, sudah dibahas walhamdulillah. Kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' bahwasanya kalimat tadi adalah ancaman bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, Allah tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja dibedakan antara mereka-mereka yang memang menentang qaul Allah wa qaul Rasul, dan orang-orang yang jahil muta'awwil, yang bodoh kemudian menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Kita sampai pada ucapan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, bahwa Al-Quran kalamullah, dalilnya sangat banyak. Di halaman 202. Al-Quran kalamullah wa nususun kathirah. Nas-nas, yani dalil-dalil, sangat banyak. Tadullu ala annahu kalamullah, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Wa annallaha yatakallam mata syaa'a wa idza syaa'a wa bima syaa'a. Dan Allah berbicara kapanpun dia kehendaki, kapanpun dia mau, dengan apapun yang dia akan ucapkan. Allah memiliki sifat kalam, dan Allah berbicara kapanpun Allah mau, dengan apapun yang Allah mau. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika dia menghendaki sesuatu, hanya berkata. Lihat kalimatnya. An yaqula, qala yaqulu, maknanya berkata. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata, kun. Yang dalam bahasa Arab, bermakna jadilah. Fayakunu, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Di sini sangat jelas dikatakan yaqulu, Allah berkata. Ayat kedua, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Tadi dengan qala yaqulu, sekarang dengan kallama yukallimu. Yang tadi berkata, sekarang berbicara. Sama saja, semakna. Allah mengajak bicara Musa takliman. Dalam bahasa Arab, takliman ini sebagai maf'ul mutlak, ta'kidan, penegasan dari kalimat kallama. Kallama takliman, berbicara dengan benar-benar pembicaraan. Kallama fi'il, taklim, masdarnya. Sehingga tidak bisa lagi diselewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Masdarun mu'akkadun likallama. Kalimat taklim adalah masdar dari kata kallama. Sebagai penegasan, wa kallamallahu Musa takliman, Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Mu'akkidan yartafi ihtimal al-majaz, ini menegaskan agar tidak terkesan, agar tidak disalahpahami, agar tidak dikira bahwa itu majaz. Majaz itu makna kias. Majaz adalah makna kias. Tetapi makna kias ini akan hilang ketika ada masdar sebagai ta'kid. Ikhwan ibn a'azakumullah, keluar sedikit pembicaraan tentang majaz. Kalau ada orang yang berkata, ada singa berbicara di mimbar. Apakah benar-benar singa berbicara di mimbar? Tidak. Itu namanya majaz. Tetapi kalau sudah ada masdar sebagai ta'kid, tidak mungkin. Kalau yang dimaksud adalah majaz. Kalau orang tadi berkata, ada singa berbicara di mimbar, benar-benar pembicaraan. Wah, berarti singa ajaib. Mengapa? Karena kalimat benar-benar pembicaraan menghilangkan kemungkinan majaz tadi, kemungkinan makna kias tadi hilang dengan dikasih masdar. Benar-benar pembicaraan. Di dalam ayat ini ada masdarnya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Maka kemungkinan majaz tadi, kemungkinan makna kias tidak ada, hilang. Dan juga barakallahu fikum, masih ada kalimat ketiga. Tadi pertama kalimat qala yaqulu, yaqulu lahu kun fayakun. Yang kedua pakai kalimat kallama yukallimu. Yang ketiga pakai kata nada yang maknanya memanggil. Memanggil juga berbicara kan? Muhammad. Itu memanggil namanya. Lihatlah ayat Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Wa id nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Bagaimana memanggil Musa? Dia memanggil. Berkata, wahai Musa. Atau berkata, ya Musa. Itu juga sebagai dalil yang ketiga. Dalil pertama, yaqulu lahu kun. Allah berkata kun. Dalil kedua, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Dalil ketiga, Allah memanggil Musa. Apakah mungkin memanggil tapi tanpa ucapan? Ikhwanibidina azzaqullah, memanggil ya dengan memanggil. Menyebut namanya. Wahai Musa. Atau ayat dalam surat Al-Qasas, ayat 62. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syurakaiya alladhina kuntum tazumun. Hari ketika mereka dipanggil, kemudian dikatakan pada mereka, aina syuraka, mana sekutu-sekutuku, kata Allah. Ini juga sama, memanggil dan berkata sekaligus. Yauma yunadihim fayaqul, ketika Allah memanggil mereka dan Allah katakan pada mereka, aina syuraka iyalladina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku yang kalian jadikan sebagai sekutuku, mana itu? Ya, ini menantang para musyrikin yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah segala macam sesembahan. Allah tantang mereka, mana sesembahan kalian? Ini juga dalil bahwa Allah memanggil dan mengajak bicara mereka. Wan nida la yakunu illa bil kalam. Sedangkan panggilan tidak mungkin kecuali dengan ucapan. Wa yakunu bi sautin, dan dengan suara yang terdengar oleh Musa alaihi salam. Ikhwan fil din a'azzakumullah, tidak jauh dari kita kisah Musa alaihi salam. Yang ketika kembali dari Madian, kembali pulang ke negerinya di Mesir. Melewati Bukit Tursina. Melihat cahaya dan mengatakan pada istrinya, imkuthu inni anastu nara. Tunggulah. Di sini aku melihat api. La'alli, bisa jadi aku akan bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Atau aku bisa mendapatkan sepercik api untuk penerangan. Dan seterusnya. Ternyata ketika sudah mendekat ke api tersebut, Musa mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Qunibnina azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Dan didengar oleh Musa. Dan ini keistimewaan Musa alaihi salam. Diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innani anallah. Allah katakan kepada Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tapi mungkinkah ucapan ini diucapkan oleh selain Allah? Tidak mungkin. Karena kalimatnya, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Dan tidak ada ilah kecuali aku. Lepaskanlah sandalmu. Engkau di tempat suci tua. Innaka bilwadil muqaddas tua. Ila akhiril kisah. sampai akhir kisah Musa yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimatnya innani anallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah sangat meyakinkan. Sehingga wajar kalau Imam Ar-Razian, dua Imam Ar-Razi, dua-duanya menyatakan kalau ada orang yang enggak percaya bahwa Quran itu ucapan Allah, ya dia kafir. Terus ucapan siapa ayat-ayat ini kalau bukan ucapan Allah? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa kullu hadhihi an-nusus yukadzibuha man yaqulu bi khalqil Quran. Dalil-dalil ini ditentang, diingkari oleh semua yang berkata bahwa Quran itu makhluk. Berarti Allah tidak berbicara. Karena Quran itu makhluk, bukan ucapan. Aw yata'awwalaha ta'wilan fasida, atau orang yang menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, makna yang fasid, makna yang rusak. Wa hadzal madkhal, madkhal at-ta'wil, yaqulu nahnu nunazzihu Allah an kadza wa kadza. Pintu kesesatan yang dijuluki dengan madkhal at-ta'wil, pintu ta'wil. Kebanyakan mereka berkata, kami mensucikan Allah, tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begitu, dan seterusnya. Li'annal kalam a'radun minal a'rad. Karena yang namanya pembicaraan, yang namanya ucapan itu arad minal a'rad. Wallahu la taqumu bihil a'rad. Sedangkan Allah tidak mungkin tegak padanya a'rad, kata mereka. Apa itu a'rad? Dan apa maksudnya tidak tegak a'rad pada Allah? Ini ilmu kalam. Siapa yang mempelajari ilmu filsafat akan diberi pelajaran pertama, mukaddimahnya adalah bahwa segala bentuk makhluk itu ada inti, ada sifatnya. Kuda itu intinya. Coklat, besar, kecil, itu a'rad. Itu makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak punya sifat, tidak punya a'rad, katanya. Demikian kata mereka. Sehingga mulailah mereka berani menakwil-nakwilkan katanya untuk mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat berbicara. Nanti kayak makhluk. Tidak mungkin. Nanti kayak makhluk. Padahal seluruh ahlus sunnah, seluruh para ulama, gak ada yang berkata bahwa berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya makhluk. Gak sama. Pasti berbeda. Hanya saja kita tidak tahu kayak apa, seperti apa Allah berbicara. Tetapi yang pasti Quran ini ucapan Allah. Selesai. Contoh sedikit yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, berbicara, seluruh malaikat-malaikat tersungkur tidak sadarkan diri. Sampai Jibril yang pertama sadar, dan kemudian mereka bertanya-tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? "Qalul khair." Wa qalul haqq. Mereka menjawab al-haqq. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Ucapan siapa yang sampai membuat penduduk langit semuanya tersungkur, tidak sadarkan diri? Jelas enggak sama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW disampaikan. Bukan ucapan Allah langsung, bukan. Jibril menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Duduk di atas unta. Untanya terduduk. Rasulullah SAW terdiam, berkeringat dalam keadaan di musim dingin. Ucapan siapa yang sampai seperti itu? Tidak akan sama pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluk. Sehingga ngapain kalian menolak sifat Allah hanya karena berkata supaya tidak sama dengan makhluk. Supaya tidak sama dengan makhluk, imani sifat-sifatnya dan yakini bahwa sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Berbicaranya tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Melihatnya tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Wahalu majarra. Dan terus seperti itu. Qala rahimahumullah, berkata keduanya, semoga Allah merahmati keduanya, bahwasanya waman syakka fi kufrih, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Siapa yang ragu terhadap kafirnya orang yang mengingkari ucapan Allah, miman yafham, padahal dia paham, fahuwa kafir, maka dia kafir. Kalimat miman yafham untuk memisahkan kalau yang bodoh jadi maklumi karena enggak ngerti. Tetapi miman yafham, orang yang mengerti tetapi dia mengingkari. Ayatnya begini, saya enggak percaya dengan ayat ini, enggak mungkin Allah berbicara. Ini jelas kafir. Wa man syakka fi kalamillah, siapa yang ragu tentang ucapan Allah Azza wa Jal, fawaqafa, kemudian no comment. Waqafa maknanya abstain, enggak berbicara. Aku tidak berkomentar. Syakkan fi, karena ragu. Saya tidak berkomentar. Saya tidak tahu apakah makhluk atau bukan makhluk. Orang yang seperti ini jahmiyun, orang sesat. Pengikut Jahm bin Safwan. Pengikut aliran Jahmiyah. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan, siapa yang tidak mau berkomentar, saya tidak berpendapat ini, tidak berpendapat itu, saya ragu antara keduanya, maka dia jahmi. Kalau dia jahilan, kalau dia bodoh, ulim, diajari supaya ngerti. Oh, saya enggak ngerti, saya absen. Nih, saya kasih pengertian. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman, yaqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman, wa nada rabbuka Musa. Sampai ke dalil-dalil tadi, ulim. Kalau tidak tahu, ya dikasih tahu. Berarti kalau ada orang yang pendapatnya sesat, ada dua kemungkinan. Imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Imma dia bodoh, ya diajari. Atau dia itu memang kelompok sesat, maka dihindari, dijauhi. Qala, selanjutnya dikatakan, wa buddi'a. Orang seperti ini dianggap bid'ah atau mubtadi', wa lam yukaffar, tetapi tidak dikafirkan karena kebodohannya. Wa man qala lafdhi bil Qur'ani makhluq, siapa yang berkata bahwa lafadku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia juga jahmi. Awil Qur'an bil lafdhi makhluq, atau Qur'an dengan lafadku makhluk, juga sama jahmi. Ikhwanudina azakumullah, Imam Ahmad juga mengucapkan kalimat yang sama seperti ini. Siapa yang berkata bahwa lafadku dengan Quran adalah makhluk, maka dia jahmi. Mengapa demikian? Jahmiyah, aliran sesat Jahmiyah, sudah jelas menolak sifat Allah seluruhnya. Allah tidak mendengar tapi tidak tuli. Allah tidak berkata tapi tidak bisu. Allah tidak melihat tapi tidak buta. Begitu Jahmiyah. Sesat itu sudah keterlaluan. Dikafirkan oleh para ulama seluruhnya. Sedangkan ada orang yang main-main. Ya memang Quran kalamullah. Tapi kalau saya mengucapkan Quran, maka ucapan saya makhluk. Jadi Quran yang saya baca makhluk. Ini bermain-main kata. Walaupun dia ini memiliki takwil-takwil, tetapi arahnya kepada Jahmi. Dan biasanya para ulama akan mengatakan Jahmi kepada orang yang seperti ini karena ketidakjelasannya dan karena memang tujuannya ke sana. Cuma masih malu-malu. Mau mengatakan Quran makhluk, enggak berani. Ya, Quran memang ucapan Allah, tapi lafaz saya ketika baca Quran adalah makhluk. Ikhwan ibn na'azakum, hati-hati. Jangan salah paham. Kalau bicara lafaz saya, lafaz kamu memang makhluk, ya. Tetapi ucapan tadi sesungguhnya jembatan untuk mengatakan Quran makhluk. Lafaz saya ketika baca Quran adalah makhluk. Lafaz saya loh ya. Jadi Quran yang saya baca makhluk. Jadi Quran ini semua makhluk. Mulai Quran makhluk ujung-ujungnya. Sehingga langsung dijuluki kamu seperti Jahmiyah. Mengatakan Al-Quran makhluk. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa sahabatuhul kiram wa tabi'una lahum bi ihsan. Para sahabat, para tabi'in, para pengikut mereka dengan ihsan. Amanu. Mereka semua beriman. Percaya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Mereka biasa berkata Allah berfirman. Allah berkata. Allah berbicara. Ini ucapan Allah. Itu biasa. Di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Ya'ni awhallahu ila abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaitu wahyu yang Allah wahyukan kepada hambanya dan rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa min a'zami dilalati ala annahu min kalamillah. Dan di antara dalil yang paling besar, yang paling jelas bahwa Quran itu ucapan Allah, adalah ketika Allah menantang. Annallaha tahaddal jinna wal insa an ya'tu bimithlihi. Allah menantang, silakan jin dan manusia mendatangkan yang seperti Quran. Baik. Kalau kalian menganggap Quran ini makhluk, bagaimana mungkin Allah menantang jin dan manusia, siapa yang bisa membuat seperti Quran? Qala thumma tahaddahum an ya'tu bi'ashri suwarin. Kemudian Allah juga menantang, fal ya'tu bi'ashri suwarin min mithlihi. Silakan datangkan 10 surat saja yang seperti Quran. Thumma tahaddahum. Kemudian Allah menantang lagi. An yatu bi suratin min mithli fa'tu bi suratin min mithli, silakan datangkan 1 surat saja yang seperti Quran. Fa'ajizat, tidak ada yang mampu. Lal jin walal ins, enggak jin, enggak juga manusia. An yatu hadha bi aqsari suratin min mithlihi fa hadha a'zamu dilalah. Ini sebesar-besar dalil bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diupayakan oleh nabi-nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab bikin 1 surat Al-Fil. Jismuhu kabir, anfuhu tawil. Jadi bahan tertawaan. Kayak lagunya anak kecil. Gajah-gajah, badannya besar, belalainya panjang. Apa isinya? Apa faedahnya? Apa ilmu yang dikandungnya? Sama sekali tidak sama dengan Al-Quran. Indahnya ada. Ilmunya ada. Faedahnya banyak. Maknanya luas. Yang tadi, enggak usah kamu ucapkan, semua tahu. Kalau gajah badannya besar, belalainya panjang. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza min a'zamil adillah anna al-Qur'an kalamullah takallama bih. Ini sebesar-besar dalil bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah yang Allah benar-benar berbicara dengannya. Wa kalamuhu sifatuh. Dan ucapan Allah itu sifat. Dari sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat kalam. Falkalamu min sifatillahi walkalamu min ilmillah. Maka al-kalam sifat Allah. Dan kalamullah itu ilmu. Dari Allah SWT. Kalau Allah berbicara, ilmu. Kata Allah, Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm. Dan kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, padahal telah datang pada kalian ilmu. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Disebut ilmu. Apakah mungkin ilmu Allah dianggap makhluk? Fasamma al-Qur'an ilman. Al-Qur'an dinamakan ilmu. Walladhi yad'i anna 'ilma Allahi makhluk, dan siapa yang menganggap bahwa ilmu Allah adalah makhluk, maka dia kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kaffarahu salaf, dikafirkan oleh para salafus saleh. Oleh generasi pertama umat ini. Wa qala Allah tabaraka wa taala wa kallama Allah Musa taklima. Juga Allah berfirman bahwa Allah mengajak bicara Musa dengan takliman, wallahu yatakallam mata syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara kapanpun Allah kehendaki, bagaimanapun Allah kehendaki. Kullu makhluqatihi innama takunu bikalami. Semua makhluk-makhluk ini ada karena ucapan Allah. Semua makhluk-makhluk ini terwujud karena ucapan Allah. Karena Allah mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah makhluk-makhluk ini. Tanpa ucapan Allah, enggak terwujud. Semua makhluk-makhluk ini. Wa kullu tashri'atihi, dan semua syariat-syariat Allah terwujud karena Allah berbicara. Karena Allah mengucapkan hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Innama takunu bikalami, juga terjadi dengan ucapan Allah. Fasifatul kalami azimatun jiddan. Maka yang namanya ucapan Allah itu sangat agung sekali. Sifat kalam bagi Allah sangat besar. Berkait dengan keberadaan seluruh makhluk. Berkait dengan seluruh tasyri'at, aturan-aturan agama. Semuanya berkait dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inkaruha dalalun wa kufrun. Maka mengingkarinya adalah dalal, kesesatan. Wa kufur, kekafiran. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan dan kekufuran. Wa ahlul kalami wal mu'tazilah. Sedangkan mereka ahlul kalam dan mu'tazilah, mereka punya kaidah-kaidah. Mereka membuat kaidah-kaidah. Hum yaquluna bil majaz. Mereka punya kaidah tentang makna kias. Majaz, makna kias yang tadi sudah kita contohkan, mereka punya kaidahnya. Lakin indahum qawaid linafil majaz. Mereka juga punya kaidah untuk menyatakan tidak mungkin majaz kalau begini, kalau begini, kalau begini. Makna kias bisa terjadi dan tidak bisa terjadi kalau begini, kalau begini. Itu punya kaidah. Walakin indama ta'til aqaidis sahihah. Tetapi ketika datang akidah yang benar ini, akidah yang sahihah tentang ucapan Allah, mereka yansaun. Mereka lupa dengan kaidah mereka sendiri. Contoh, famatsalan. Kalimat kallamallahu Musa taklima. Mereka kaidahnya berkata bahwa makna-makna yang diucapkan itu bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi, bisa makna benar, bisa makna kias. Makna kias itu bukan makna sebenarnya. Kemudian mereka punya kaidah, kecuali kalau kalimat itu diberi ta'kid dan penegasan. Seperti kalama takliman, maka tidak mungkin itu majaz. Itu kaidah mereka. Tetapi ketika membaca ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima, mereka lupa dengan kaidah itu. Di sana ada masdar muakkid, ada masdar yang menegaskan bahwa benar-benar berbicara. Wa ta'kid, penegasan seperti ini menurut mereka, menurut kaidah mereka, yarfa' ihtimal al-majaz, menolak kemungkinan makna kias. Kalau ada penegasan seperti kalama taklima, maka menghilangkan makna kias. Darabtuhu darban. Saya pukul dia dengan pukulan. Tidak mungkin pukulan itu maknanya makna kias. Tidak mungkin. Kecuali kalau tanpa penegasan tadi. Adribuhu bil ams. Aku pukul dia kemarin. Tanya, kamu dipukul? Enggak, saya enggak dipukul. Loh, saya maksud saya sikat dengan ucapan yang tegas, bukan saya pukul. Jadi saya pukul itu makna kias. Taib, kalau kalimat adrib saja bisa ditafsirkan makna kias. Tetapi kalau sudah adribuhu darban, aku pukul dengan pukulan, tidak mungkin makna kias. Dan itu mereka paham kaidah itu. Bahkan mereka buat kaidah itu. Tetapi ketika membaca ayat ini, kenapa lupa dengan kaidah mereka sendiri? Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima, mengajak bicara dengan benar-benar pembicaraan. Kenapa dikatakan ini maknanya kias, ini majaz? Katanya kalau ada masdar sebagai maf'ul mutlak, berarti itu penegasan, tidak mungkin makna kias. Sekarang kalian menyelisihi kaidah kalian sendiri. Idzan qa'idah anna at-tawkid yarfa'u ihtimal al-majaz. Kalau begitu, kaidah bahwa penegasan tadi menghilangkan kemungkinan makna kias, ta'tihim, sudah mendatangi mereka bin nas, dengan dalilnya. Yaquluna laka hadza majaz. Mereka akan berkata padamu, ayat ini majaz, maknanya makna kias katanya. Yahtamilu kada wa kada, mungkin maknanya begini, mungkin maknanya begitu. Idza ji'ta bi mu'akkidin darabtahum ala nawasihim bi qa'idatihim. Kalau ternyata sudah ada ta'kid di sini, maka kamu pukulkan pada mereka, di ubun-ubun mereka, kaidah mereka sendiri. Ini pukulan beneran apa pukulan makna kias? Makna kias. Kaidah mereka kita pukulkan pada mereka sendiri. Nih kaidah kalian, pukulkan di ubun-ubun mereka. Bukankah kalian punya kaidah ini? Bukankah kalian tahu kaidah ini? Itu kaidah mereka, Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, wa ala ra'sihim Ibnul Qayyim rahimahullah, punya kitab khusus yang menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada kias. Satu pun tidak ada kias. Semuanya makna hakiki. Ikhwan ibn a'azakumullah walhamdulillah. Mereka yu'attiluna sifat rahmah. Mereka menolak sifat rahmat. Mereka menolak sifat kalam. Mereka menolak sifat tangan bagi Allah dan seterusnya. Semuanya dengan kaedah-kaedah batil yang mereka buat-buat. Sesungguhnya hanya karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau benar-benar ingin mensucikan Allah, maka sucikanlah dengan cara yang Allah ajarkan. Kenali apa yang Allah kenalkan dirinya. Yakini apa yang Allah terangkan dalam Quran dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Imani semuanya dan katakan tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah mengatakan tangan Allah, Allah memiliki tangan tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah berbicara, Allah berbicara. Kita imani, tetapi tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Dan seterusnya demikian, itu cara mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant asakuruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.